Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul li Fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam ziyadat fawaid fima yata'allaq bi asyrati sa'ah. Kita masih dalam pembahasan tambahan-tambahan faidah tentang tanda-tanda kiamat. Pada pertemuan yang terakhir telah kita sebutkan tanda-tanda yang besar akan terjadinya hari kiamat. Yang pertama yaitu khurujul mahdi, keluarnya al-mahdi yang namanya sama dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga telah kita baca atau telah kita sebutkan sebagian penjelasan tentang tanda yang kedua dari tanda-tanda besar, tanda-tanda yang besar akan terjadinya kiamat, yaitu khurujud dajjal, keluarnya al-masihud dajjal. Telah kita sebutkan sebagian penjelasan tentang Dajjal dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita lanjutkan apa yang beliau sebutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala fi kitabihi Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Beliau mengatakan walladzi tadullu alaihi an-nusus min amri dajjal aydan wa fitnatihi anna man istajaba lahu ya'muru as-samaa'a fatumtir wal arda fatunbitu lahum zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum wa tarji'u lahum mawashihim simanan dhata laban. Kata Syekh, dan termasuk tentang perkara Dajjal yang dijelaskan dalam nas-nas, dalam dalil-dalil yang sahih, bahwasannya orang yang memenuhi perintah Dajjal atau orang yang mengikuti Dajjal, maka Dajjal akan dengan mudah memerintahkan langit untuk menurunkan hujannya, kemudian memerintahkan bumi untuk menumbuhkan pepohonannya, tumbuh-tumbuhannya, rumput-rumputnya, sehingga hewan-hewan ternak milik orang-orang yang mengikuti Dajjal akan bisa makan, menikmati tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi tersebut yang diperintah oleh Dajjal. Wanfusuhum, bahkan diri-diri mereka, para pengikut Dajjal, akan merasakan dan menikmati air yang turun dari hujan atau air yang turun dari langit, hujan yang turun dari langit yang diperintahkan oleh Dajjal. Demikian pula mereka akan menikmati pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi yang diperintah oleh Dajjal. Sehingga watarji'u lahum awashihim simanan dhatalaban, hewan-hewan milik mereka yang mengikuti Dajjal, maka hewan-hewan ternak mereka dilepas, kemudian akan kembali kepada mereka dalam keadaan kenyang atau dalam keadaan gemuk, ya, dan penuh dengan susu. Artinya kehidupannya naam, penuh dengan rizki, kenikmatan, kesenangan, serba ada, dan seterusnya. Nah, ini kondisi orang-orang yang mengikuti Dajjal. Mendapatkan air yang banyak, pepohonan gak kurang, rumput-rumput gak kurang. Nah, hewan-hewan ternaknya gemuk-gemuk, ya, susunya banyak, ya, lancar. Ya. Ini merupakan naam perbendaharaan harta benda. Ya. Sebaliknya, waman la yastajibu lahu wa yaruddu alaihi amrah tusibuhu musinah wal jad wal qahat wal qillah wa mautul an'ami wa naqsul amwali wa anfus wa thamarat. Sebaliknya, orang yang tidak mengikuti Dajjal, bahkan membantah Dajjal, menolak Dajjal, tidak mengikuti perintahnya, maka orang seperti ini akan tertimpa sinah, tertimpa kelaparan, jad, kemarau, paceklik, ya, kurangnya air, kemudian hewan ternak pada mati, ya, milik dia atau milik mereka yang tidak mengikuti Dajjal. Kemudian hartanya akan berkurang, ya, bahkan jiwa-jiwa mereka akan lemah. Wasamarot, ya, bahkan akan berkurang buah-buahan, bahkan banyak yang meninggal dunia, dan seterusnya. Ini kondisi yang tidak mengikuti Dajjal. Wa annahu tatba'uhu kunuzul ard kaya'asibin nahli. Dan bahwasannya Dajjal ini banyak perbendaharaan hartanya. Kunuz, perbendaharaan harta yang ada di bumi ini akan mengikuti Dajjal. Seperti harta yang berupa ya'asi bin nahl, ya'su bin nahl, jam'u min al-ya'sub, ya'asib, dzakaru nahl, lebah-lebah jantan, penghasil madu dan lain sebagainya. Wa annahu yaqtulu syaban tsumma yuhyihi. Kemudian Dajjal akan dapat membunuh syab, akan dapat membunuh pemuda. Kemudian Yuhyi bisa menghidupkan kembali. Maka unduru, perhatikan apa yang akan dilakukan oleh Dajjal di akhir zaman nanti. Bisa membunuh orang dan menghidupkan kembali, ya. Bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan pepohonan, ya. Bisa memperbanyak harta benda, ya. Dan seterusnya. Bahkan akan bisa menjadikan orang miskin, tertimpa paceklik, kemarau, kurang air, kelaparan, dan bahkan kematian, dan seterusnya. Bagi orang-orang yang tidak mengikuti Dajjal, semua itu akan mudah dilakukan oleh Dajjal. Biiznillah. Tentunya dengan izin Allah. Karena kullu dzalika imtihanun yamtahinullahu bihi ibadahu fi akhir zaman. Karena semua itu adalah ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di akhir zaman nanti. Ya. Allah izinkan Dajjal untuk melakukan yang seperti ini. Ya. Melakukan kehebatan-kehebatan, ya. Sakti kalau zaman sekarang bahasanya. Ya. Dengan izin Allah. Yang ini adalah ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di akhir zaman nanti. Fayadillu bihi kathira. Sehingga banyak yang tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu menghadapi ujian ini. Ya. Bayangkan. Bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ya. Bisa menurunkan hujan. Ya subhanallah. Nah, fitnah yang besar. Fitnah yang dahsyat. Yang semoga kita tidak menjumpainya. Ya. Semoga kita diwafatkan. Nah, dicabut nyawa kita sebelum munculnya Dajjal. Karena besarnya fitnah Dajjal. Ya. Nah, seperti yang kita sebutkan kemarin. Ya. Jangankan fitnah bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Ya. Menumbuhkan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Nah, ditipu penggandaan uang saja sudah. Nah, banyak yang tertipu. Ya. Nah, kiai bisa menggandakan uang. Nah, terdengarnya hebat, ya. Padahal kadzab, dusta. Ya. Tipuan demi tipuan. Namun masih ada saja yang tertipu. Ya. Allahul musta'an. Bahkan sampai ada yang ngaku nabi. Ada saja yang mengikutinya, ya. Nah, banyak berita-berita, ya. Ada yang mengaku nabi, nah. Dan ada pengikutnya. Nah, yang seperti ini pun masih ada yang mengikutinya. Nah. Apalagi jika melihat kondisi yang seperti ini, ya. Bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, memperbanyak harta benda, ya, bahkan bisa menimpakan musibah, ya, kepada yang tidak mengikuti dia, ya, bisa mematikan yang hidup, menghidupkan yang mati. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah Dajjal. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian kata Syekh, wa huwa ma'a hadza hayyinun 'ala Allah. Nah, bersamaan dengan ini semua mudah bagi Allah. Allah izinkan Dajjal. Nah, mudah bagi Allah. Naqisun zahirun naqs wal fujur wal zulm. Jelas. Ya. Naam, nampak. Ya. kekurangan yang ada pada Dajjal, dan jelas kekejian yang dilakukan oleh Dajjal, dan jelas kezaliman yang dilakukan oleh Dajjal. Wa in kana ma'ahuma ma'ahu min al-khawarij, walaupun Dajjal memiliki kebiasaan-kebiasaan yang di luar kebiasaan manusia biasa, memiliki kehebatan-kehebatan seperti yang disebutkan di atas. Maktubun baina 'ainaihi kafir, dan tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir, yang akan membacanya seorang yang mukmin, dan selain yang mukmin tidak bisa membacanya. Wa may yajrihi 'ala yadayhi mihnatun minallahi li'ibadihi, dan apa yang dilakukan oleh Dajjal dengan tangannya, melakukan kehebatan-kehebatan, kesaktian-kesaktian, khawarikul adah, perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia biasa, itu semua adalah mihnah, ujian minallah, dari Allah li'ibadihi, untuk hamba-hambanya. Wahiyya mihnatun khatirah, dan ini adalah ujian yang khatirah, ujian yang berbahaya bagi yang tidak lulus menghadapi ujian tersebut. Ujian yang berat, ujian yang dahsyat. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadisnya yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahwasannya tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakannya Adam kecuali fitnah ini, fitnah Dajjal, fitnah yang besar. Kemudian kata Syekh, la yanju minha illa ahlul imani wal yaqin. Fitnah yang tidak akan ada yang selamat kecuali ahlul iman wal yaqin. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang yakin, yang jujur keimanannya. Wali khuturati mihnatihi wa syiddati fitnatihi hadzarat minhul anbiya'u umamaha. Karena dahsyatnya, besarnya, bahayanya fitnah atau ujian Dajjal dan fitnah Dajjal, maka para nabi alaihi wassalatu wassalam memperingatkan umat-umat mereka, kaum-kaum mereka, dari bahaya fitnahnya Dajjal. Seperti dalam hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus kecuali telah memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Wa ashadduhum tahdhiran li ummatihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi yang atau nabi yang paling keras peringatannya kepada umatnya tentang bahaya Dajjal adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada hadis yang panjang yang berisi tentang Dajjal, penjelasan tentang Dajjal dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian karena besarnya fitnah Dajjal, dahsyatnya fitnah Dajjal, sehingga para nabi memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Kemudian kata Syekh an Abi Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun ba'da Nuh illa waqad anzara ad-dajjal qaumahu wa inni undhirukum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kecuali dia telah memperingatkan kaumnya atau umatnya dari bahaya dajjal. Dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni undhirukum, dan aku memperingatkan kalian dari bahaya dajjal. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi alaihim rahmatullah. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil isti'adzati min fitnatihi fi akhir kulli shalah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya atau telah memerintahkan ya. Telah memerintahkan umatnya untuk beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah dajjal. Fi akhir kulli sholat, setiap akhir sholat. Yaitu setelah tasyahud dan setelah sholawat atas Nabi. Sebelum salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berdoa dengan doa isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari empat fitnah, yang salah satunya adalah fitnah dajjal. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwad billahi min arba. Apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, setelah tasyahud dan setelah salawat tentunya, maka falyata'awwad billahi min arba, mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masihid dajjal. Yang pertama dari azab jahannam, minta perlindungan kepada Allah dari azab jahannam. Yang kedua dari azab kubur. Yang ketiga dari fitnah hidup dan mati. Kemudian yang keempat dari keburukan dajjal. Dari jeleknya, buruknya fitnah al-masihud dajjal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan yang lainnya. Dan sebagian para ulama berpendapat wajibnya doa ini. Doa meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara sebelum salam. Sebagian para ulama beristinbat dengan hadis ini, wajibnya na'am membaca doa ini sebelum salam. Karena ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum asal perintah dari Allah atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, maka hukum asalnya adalah wajib untuk dilaksanakan. Kecuali kalau ada qarinah yang lain, ya, ada qarinah yang lain atau dalil yang lain, ya, na'am merubah wajib tadi, ya, menjadi sunnah, ya, ataupun mubah. Namun selama tidak ada qarinah ataupun dalil yang lain, ya, na'am yang merubah hukum wajib menjadi hukum yang lainnya, maka tetap hukum asalnya adalah wajib. Wahada huwa sahih, dan ini yang sahih, yang rajih ya, tentang hukum beristi'adzah dari empat perkara sebelum salam. Hukumnya adalah wajib, termasuk dari wajibatus sholah, kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Nah, karena ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan asal perintah dari beliau adalah wajib. Ya. Kecuali kalau ada dalil atau qarinah yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain. Selama tidak ada yang memalingkan, maka hukum asalnya adalah wajib. Kemudian waqad tawataratil ahadits min wujuhin muta'addidatin fi itsbati khurujid dajjal wa bayani fitnatihi wal isti'adzati min. Telah banyak hadis-hadis, telah mutawatir hadis-hadis dari berbagai sisi, dari beberapa jalan, tentang penetapan khurujud dajjal. Nah, akan keluarnya dajjal. Banyak hadis-hadis yang menetapkan atau menyebutkan akan keluarnya dajjal. Bahkan penjelasan tentang dahsyatnya fitnah dajjal, dan juga hadis-hadis tentang na'am isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya fitnah dajjal. Nah, hadis-hadisnya mutawatir. Banyak. Dari beberapa jalan, tidak hanya satu sahabat atau dua sahabat, tetapi mutawatir, banyak sahabat yang meriwayatkan hadis tentang keluarnya dajjal, tentang fitnah dajjal. Wa ajma'a ahlus sunnati wal jama'ati ala khuruji dajjal fi akhir zaman. Dan ahlus sunnah wal jama'ah sepakat akan keluarnya dajjal di akhir zaman nanti. Sehingga ini merupakan akidah ahlus sunnah wal jama'ah. Kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya akan keluar nanti dajjal di akhir zaman. Wa dzakaru dzalika dimna mabahis al-aqidah, dan para ulama menyebutkan tentang keluarnya dajjal ini dalam pembahasan-pembahasan akidah, dimasukkan dalam pembahasan akidah. Sehingga termasuk daripada salah satu akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah mengimani akan keluarnya dajjal di akhir zaman. Faman angkara khurujahu faqad khalafa ma dalat alaihi al-ahaditsul mutawatirah. Barang siapa yang mengingkari keluarnya dajjal, maka dia telah menyelisihi hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang banyak. Telah mengingkari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafa ma alaihi ahlus sunnati wal jamaah, dan dia telah menyelisihi akidah atau manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Wa lam yunkir khurujahu illa ba'dul mubtadi'ah, dan tidak mengingkari keluarnya dajjal di akhir zaman nanti kecuali na'am al-mubtadi'ah, atau sebagian mubtadi'ah, sebagian ahlul bid'ah, kal khawariji wal jahmiyati wa ba'dil mu'tazila wa ba'dil kuttabil asriyin al-muntasibina ilal ilm, seperti orang-orang khawarij. Mereka mengingkari akan keluarnya dajjal di akhir zaman. Juga seperti Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan. Wa ba'dil Mu'tazilah, dan sebagian Mu'tazilah, pengikutnya Wasil bin Atha. dan juga sebagian para kutab, para penulis, ya. Para penulis al-Asriyin, para penulis zaman sekarang, ya. Yang mereka menisbahkan dirinya kepada ilmu, ya. Mengaku ahlul ilmi, sehingga banyak berkarya, banyak nulis, ya. Yang tulisan-tulisannya bertentangan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Walam ya'tamidu ala hujjatin yadfa'una biha an-nusus al-mutawatirah siwa uqulihim wa ahwa'ihim. Mereka tidak bersandar, ya, terhadap hujjah. Atau tidak bersandar, tidak menjadikan sandaran, ya, terhadap apa yang mereka tulis, ya, yang tulisan-tulisannya menyelisihi dalil-dalil yang mutawatir, ya. Nah, mereka tidak bersandar kecuali kepada uqul wal ahwa, kecuali kepada akal-akal dan hawa nafsu mereka, ya. Jadi menolak dalil-dalil yang mutawatir tentang keluarnya dajjal itu dengan akal, ya, dengan akal dan dengan hawa nafsu. Wa mislu haula'i la ibrata bihim wala biqaulihim, dan orang-orang seperti itu atau seperti mereka, nah, la ibra bihim. Nah. Wala biqaulihim. Gak usah digubris, ya, apa yang mereka lakukan dan ucapan-ucapan mereka, nah, tidak menjadi pelajaran. Gak usah dilirik, gak usah digubris, ya. Para kutab yang mereka tulisan-tulisannya menyelisihi akidah ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka hanya bersandar kepada akal dan hawa nafsu. Nah. Maka orang-orang seperti mereka tidak bisa dijadikan sandaran. Walaupun gelarnya sudah profesor, ya, gelarnya sudah doktor, ya, atau yang semisalnya. Atau mungkin ada yang lebih tinggi dari profesor, ada gak? Walaupun gelarnya lebih tinggi daripada profesor. La ibra bihim. Tidak bisa mereka dijadikan sebagai sandaran. Kemudian fal wajib alal mu'min al-imanu bima sahha 'anillahi wa rasulih. Maka yang wajib bagi seorang mu'min, kata Syekh, adalah mengimani apa yang sahih, yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan keluar dajjal nanti di akhir zaman. Maka seorang mukmin wajib untuk mengimaninya. Wa'tiqadu ma yadullu alaih, dan meyakini apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Mengimaninya, meyakininya. Wala yakunu minal ladzina qala Allah ta'ala fihim, dan janganlah seorang mukmin menjadi seperti orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluh. Bahkan mereka mendustakan perkara yang mereka sendiri belum mengetahuinya secara sempurna, dan belum datang penjelasan kepada mereka. Tetapi telah mendustakan duluan. Ya. Dajjal sudah datang apa belum? Belum, nanti di akhir zaman. Tapi mereka telah mendustakan. Nah. Jangan seperti orang-orang seperti ini, ya, yaitu orang-orang yang mendustakan perkara yang mereka sendiri ya, nah, belum mengetahuinya secara sempurna. Nah, dan belum datang penjelasan kepada mereka ya, tetapi mereka telah mendustakan terlebih dahulu ya. Dah gak percaya ya. Jangan seorang mukmin ya, na'am, seperti orang-orang yang seperti ini. Ya Allah firmankan, bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmih wa lam ya'tihim ta'winuh. Li'anna muqtadal imani billahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam huwal taslim lima ja'a anhuma wal imanu bihi. Karena konsekuensi beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah menerima apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya. Ya, ini konsekuensi kalau orang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dan mengimaninya dan meyakininya. Wa man lam yaf'al fa innahu muttabi'un li hawa bi ghairi hudam minallah. Barang siapa yang tidak melakukan, yaitu tidak menerima apa yang datang dari Allah atau apa yang datang dari Rasulnya, fa innahu muttabi'un li hawa, maka sesungguhnya dia mengikuti hawa nafsunya, bi ghairi hudam minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Nas'alullah salama wal afiyah minasyakki wasyirk wal kufri wan nifaq wa su'il akhlaq wa an la yaziga qulubuna ba'da idh hadanallah aw ba'da idh hadana walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kata Syekh menutup pembahasan tentang Dajjal, beliau mengatakan, na'am, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala afiyah dan keselamatan dari keraguan. Kita minta kepada Allah keselamatan dari keraguan, dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kemunafikan, dan dari akhlak yang jelek. Nah, dan kita meminta kepada Allah, nah, agar hati-hati kita tidak menyimpang setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada kita. Nah, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Selesai penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan secara ringkas tapi padat ya, tentang al-umur, perkara-perkara al-muta'alliqah bid-dajjal, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Dajjal. Sudah adzan ya. Masih tersisa pembahasan tentang na'am barakallahu fiik. Kiat-kiat untuk na'am selamat dari Dajjal. Seperti menghafal na'am awal dari surah Al-Kahfi ya, dan yang lainnya, namun insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Naam bidnillahi taala. Naam, semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan naam menjadi tambahan ilmu ya. Dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita yakini, kita imani apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, termasuk tentang khuruj Dajjal, keluarnya Dajjal. Naam. Kita akhiri subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.